الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه والاخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, masih pada pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar masalah takdir. Beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita selesaikan dulu, masih ada yang tersisa. Setelah itu insyaallah taala kita simpulkan ya, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Ta'ala ayyakuna fi mulkihi ma la yuri. Maha tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di dalam kerajaannya ma la yurid, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak mungkin dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang terjadi kecuali itu adalah diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan, kekufuran atau keimanan, ya, hidayah atau kesesatan, kecuali semuanya adalah dengan iradah dan keinginan Allah Subhanahu. Adapun kemaksiatan, kekufuran itu bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas ya dalam hadis apa, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi bukan yang baik saja, yang syar ya, baik itu kekufuran, kemaksiatan, itu juga harus kita imani bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan yang baik saja. Yang jelek pun itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah, adanya bencana, adanya kemiskinan, adanya kefakiran, adanya kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, itu juga adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Aw yakuna li ahadin anhu ghinan. Ya, tidak mungkin seorang pun tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada seorang pun di dunia ini yang kemudian tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak mungkin. Bahkan semua makhluk pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, termasuk para raja ya, para pengusaha, orang-orang kaya, semuanya, antumul fuqara'u ilallah, semua kalian adalah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan lagi maha terpuji. Jadi semua kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama kita para penuntut ilmu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta harta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang enggak butuh sama kita. Adapun kita, kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Lalu apa kata Allah? Aku tidak butuh kepada mereka agar mereka memberikan makan kepada-Ku, agar memberikan rezeki kepada-Ku. Aku enggak butuh. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi rezeki. Justru Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Ya, justru kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ritual-ritual misalkan kirim sesajen, kirim tumbal, ya. Itu untuk siapa? Kalau mereka mengatakan untuk Allah, Allah enggak butuh. Iya kan? Allah enggak butuh dikasih sesajen, Allah enggak butuh dikasih tumbal. Kalau itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti itu namanya apa? Kesyirikan. Karena memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang niat orang-orang yang mengirimkan sesajen, tumbal dan sebagainya adalah untuk penunggu laut, untuk penunggu gunung, dan inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang justru ya, kesyirikan-kesyirikan itulah pengundang datangnya apa? Bencana-bencana yang sekarang marak pada zaman kita ini, di negeri kita ini. Mimma khati'atihim uhriku fa'udahilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Karena sebab dosa-dosa mereka, dosa-dosa mereka yakni kaumnya Nabi Nuh. Apa dosa ya kaumnya Nabi Nuh? Kesyirikan, berlebihan kepada orang-orang soleh di zaman. Maka mereka ditenggelamkan dan tidak ada penolong bagi mereka. Nah, kemudian khaliqan likulli syai'in ala huwa rabbul ibada wa rabbu a'malihim. Dalam sebagian cetakan, au yakuna khaliqun li syai'in illa huwa rabbul ibadi wa rabbu a'malihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya para hamba dan Rabb amalan-amalan mereka. Yakni tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kulli syai', kullu min aqwa al-fadhil umum. Termasuk lafaz umum yang paling kuat. Jadi segala sesuatu ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaitannya, ikhwan, kaitannya adalah dengan tingkatan iman kepada takdir. Kemarin sudah kita sampaikan, tidak sah ya keimanan kita kepada takdir sampai kita mengimani berapa tingkatan kemarin? 4. Ya, iman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum terjadi Allah sudah tahu, ketika terjadi Allah sudah tahu. Nah, andaikan tidak terjadi, Allah pun sudah tahu. Yang kedua adalah kita beriman bahwa Allah telah mencatat, menulis semua itu di dalam Al-Lauhul Mahfudz. Yang ketiga adalah masyiah, yakni Allah menghendakinya. Kalau Allah enggak menghendakinya enggak mungkin terjadi. Yang keempat adalah al-khalq, menciptakan. Ya. Nah, jadi beliau menegaskan di sini bahwa segala sesuatu adalah Allah yang menciptakannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 ya, menantang orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, apakah tuhan-tuhan mereka menciptakan? Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah?" Katakanlah, apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Aruni madza khalaqu, tunjukkan kepadaku apa yang mereka ciptakan. Ya, kalau Allah SWT menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan lautan, kalau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, baik itu para wali, para nabi, para malaikat, jin, tunjukkan kepada saya, kata Allah SWT, apa ciptaan mereka. Ya, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Yang berhak diibadahi itu adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Adapun yang tidak menciptakan, maka tidak berhak untuk diibadahi. Makanya satu kaidah penting yang perlu kita pahami, bahwa tauhid rububiyah itu konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Artinya, kalau kita menetapkan tauhid rububiyah, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, kita menetapkan bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka lazimnya, konsekuensinya, kita harus menetapkan bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingkari orang-orang kafir, di mana mereka menetapkan tauhid rububiyah tapi enggak menetapkan tauhid uluhiyah. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Kemana akal kalian? Kalian mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, tapi kalian menyerahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat atau seekor nyamuk. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Innal ladzina tad'una min dunillah la yahluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah, mereka tidak menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu padu. Ya, coba, adakah Tuhan yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, adakah yang bisa menciptakan lalat? Lalat itu benar binatang yang kecil, enggak ada yang bisa menciptakan. Kalau mereka tidak menciptakan, berarti enggak berhak untuk diibadahi. Taib, wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, menetapkan gerakan-gerakan mereka dan ajal-ajal mereka. Yani, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan amal-amal hamba ini, yang menciptakan, yang menetapkan, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Ya, sehingga tidak ada seorang makhluk pun yang bergerak kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang makhluk pun yang meninggal dunia ajalnya terputus kecuali semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita sudah ditetapkan. Amal kita, ajal kita, semuanya sudah ditetapkan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi menceritakan tahapan-tahapan penciptaan manusia, ya, 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi mudghah, 40 hari menjadi alaqah, kemudian setelah itu yunfakhu fihi ruh, yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Ketika sudah berumur 120 hari ya, maka diutus kepadanya malaikat dan malaikat tersebut meniupkan ruh kepadanya dan menetapkan empat hal. Ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalnya, dan ditetapkan bahagia dan kesengsaraannya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini beliau membahas tentang masalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang masalah takdir. Baik. Kesimpulan dari apa yang telah kita bahas tentang masalah takdir ini, ya, karena masalah takdir ini masalah yang sangat penting dan terkadang masih rancu, maka kita ulang kembali dengan kesimpulan atau ringkasan dari pembahasan tentang masalah apa? Takdir. Baik, pembahasan tentang takdir adalah pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Pertama, alasannya karena ini termasuk bagian dari rukun iman. Yang kedua, pembahasan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang ketiga, disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bahkan sebagiannya menulisnya secara khusus, membukukannya secara khusus. Yang keempat, ya, karena buah keimanan kepada takdir ini sangat banyak sekali. Dan yang kelima adalah karena adanya orang Yahudi maupun Islam, semuanya menetapkan tentang masalah takdir. Artinya bahwa ini adalah masalah apa? Fitrah, yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang ketiga, bahwa iman kepada takdir itu memiliki tiga rukun, tiga tingkatan. Ya, seorang tidak dinamakan beriman kepada takdir sampai dia mengimani empat hal ini. Yang pertama, yaitu beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya menetapkan, mengakui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sebelum terjadi, ya, sedang terjadi, sesudah terjadi, bahkan andaikan tidak terjadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua adalah, ya, tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, tulisan. Yakni kita meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis ketetapan Dia dalam apa sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah catatan di Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah al-masyiah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ini harus mengatakan bahwa manusia itu seperti apa? Wayang. Enggak punya kehendak dia. Ya. Baik. Yang kedua, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Artinya, kehendak hamba di bawah kehendak makhluk. Makhluk punya kehendak, tapi kehendaknya makhluk di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin makhluk berkehendak tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak mungkin. Ya. Nah, jadi ini ayat ini penting karena di dalam ayat ini bantahan kepada dua pemahaman yang takdir. Liman syaa'a minkum an yastaqim, ini bantahan kepada paham Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu enggak punya kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, ini bantahan kepada paham Qadariyah yang mengatakan bahwasanya ya, bahwasanya ada sesuatu itu terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sesuatu yang jadi. Ya, itu berarti enggak dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah yang kedua. Apakah iman kepada takdir bukan berarti apakah berarti kita tidak berusaha? Jawabannya, ya, beriman kepada takdir bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Bahkan, ya, iman kepada takdir konsekuensinya adalah kita harus berusaha dan bersemangat, ya, di dalam beramal soleh. Oleh karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, seperti 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, apakah kemudian mereka lehai-lehai? Wah, anak sudah dijamin masuk surga, enggak usah sholat, enggak usah puasa. Apakah seperti itu pemahaman para sahabat? Enggak. Ini menunjukkan bahwa mereka paham bahwa iman kepada takdir itu bukan berarti lalu tidak berusaha. Sebagaimana lima hulikolam, ya, tidak, jangan kemudian enggak beramal, enggak berusaha, bahkan beramallah, kata Nabi, tetap beramallah, setiap orang akan dimudahkan, ya, untuk langkahnya kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Ya, ingat, kita ini enggak tahu takdir kita, kita enggak tahu apakah kita di surga ataukah di neraka. Iya, kita harus percaya bahwa semua kita ini sudah ditentukan, surga dan neraka sudah ditentukan. Tapi apa antum tahu? Antum ditakdirkan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Kan ketangkap sama polisi, Pak, enggak bisa dihukum. Kenapa? Ya sudah takdir saya. Ya, dia narkoba, dia mukul, dia ini. Akhirnya apa? Alasannya, Pak, ini sudah takdir. Ya. Jadi tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Kapan boleh beralasan dengan takdir itu? Dalam masalah musibah. Itu boleh. Ya. Adapun untuk kemaksiatan maka tidak boleh. Makanya termasuk kalimat Syekhul Islam Taimiyah, al-qadaru yuhtajju fil masaib la fil ma'aib. Takdir itu dipakai alasan dalam masalah-masalah musibah. Jadi kalau misalkan habis tabrakan, meninggal, ya, gimana lagi? Semuanya sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Boleh? Boleh. Sehingga menjadikan kita sabar. Tapi kalau untuk kemaksiatan, ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Ya, habis melanggar, habis minum-minum, ini sudah takdir dari Allah. Dan masalah yang terakhir yang perlu diperhatikan juga, yaitu tadi sudah kita sampaikan bahwasanya berarti Allah mencintai neraka. Allah menciptakan iblis bukan berarti Allah mencintai iblis. Jadi harus dibedakan ini. Ya, Allah mentakdirkan belum tentu Allah apa? Mencintai. Harus dibedakan. Makanya, ya, takdir-takdir yang jelek, ya, untuk sebagai adab tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laisa ilaihi. Dan kejelekan itu adalah apa? Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan, tapi sebagai adab kita tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah jelek. Tetapi ingat, tidak ada dalam pilihan Allah itu kejelekan murni, itu enggak ada. Bahkan ada kebaikan yang Allah inginkan. Ya, contoh misalkan musibah, itu jelek, terutama bagi orang-orang yang terkena musibah, ya, bencana misalnya. Itu jelek bagi mereka. Tapi di situ ada hikmah. Orang ditakdirkan oleh Allah sakit. Kita mungkin enggak senang sakit, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya karena ada suatu hikmah. Allah menciptakan neraka. Allah enggak mencintainya, tapi Allah menciptakannya, mentakdirkannya karena ada suatu hikmah di sana. Apa hikmahnya? Ada neraka supaya kita beramal melakukan amal-amal soleh dan menjauhi kemaksiatan, dosa, sehingga enggak masuk neraka. Kenapa Allah takdirkan adanya iblis? Supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan iblis, sehingga kita bersemangat. Kalau Allah cuma mentakdirkan yang baik saja, semua orang masuk surga. Kalau Allah cuma mentakdirkan yang baik-baik saja, yang jelek enggak ditakdirkan oleh Allah, enggak diciptakan oleh Allah, semua orang masuk surga. Ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita ini ada amal. Supaya kita ini berlomba-lomba. Ya, sehingga Allah tahu siapa yang betul-betul jujur dalam keimanannya dan siapa yang tidak. Itu hikmah yang telah menciptakan kemaksiatan dan mentakdirkannya, jauhinya. Ana minta dalil tentang haramnya musik. Baik. Musik yastari lah wal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Syekh Albani punya buku Tahrim Alatit Tarb, haramnya alat-alat musik. Beliau membawakan sekitar 7 hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis dalam Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sayati qaumun yastahillunal hirra wal harir wal ma'azif. Nanti akan ada suatu kaum dari umatku ini yang menganggap halal al-hirra wal harira. Al-hirra itu adalah wal harira. Harir itu adalah sutra. Wal ma'azif dan alat-alat musik. Ma'azif alat-alat musik. Nanti akan ada yang menganggap halal. Berarti hukum asalnya adalah apa? Haram. Tapi ada yang menganggap, dan itu fakta pada zaman sekarang, banyak orang, bahkan kiai, bahkan ustaz, dai, mengatakan bahwasanya musik itu apa? Halal. Ini terbukti pada zaman sekarang. Sahih, ya, diterima oleh masyarakat. Sampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima atau tidak menerima, ya, doakan. Bukan urusan Anda. Bagi kita adalah menyampaikan kebenaran. Bagaimana caranya untuk menghilangkan musik? Pertama adalah antum harus yakini dulu bahwasanya musik itu adalah enggak boleh. Ya, ini yang paling penting. Yang kedua adalah ganti dengan Al-Qur'an. Karena memang namanya orang itu pasti pengen mendengarkan hal-hal yang mengenakkan. Maka ingat, pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin betul-betul hijrah dari nyanyian, ya jangan berteman dengan yang suka nyanyi. Kenapa? Karena orang itu berkumpul bersama sejenisnya. Kalau antum ya pengen berubah, ya cari teman-teman yang tidak suka. Karena kalau masih berkumpul dengan mereka, ya lama kelamaan akhirnya apa? Ketularan. Baik. Ustaz, kan Allah sudah mengetahui yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Terus untuk apa Allah menguji kita? Padahal Allah sudah mengetahuinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan hujah kepada hamba-Nya. Oke, ya. Sehingga bisa menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengazabnya atau memberikan pahala kepada dia. Kayak misalkan seorang ustaz, misalkan sudah tahu bahwasanya apa? si fulan ini kayaknya enggak bakal naik kelas deh dari sisi kemampuannya. Ustaznya udah tahu. Tapi tetap ada apa? Ujiannya. Dia suruh ikut ujian. Supaya nanti apa? Supaya nanti bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, nanti ini loh hasil ujianmu. Ya, ternyata banyak yang kebakaran. Akhirnya kan, oh iya ya nilai saya seperti ini. Seperti itu pula lah. Ya walillahil masalul a'la. Bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Allah sudah tahu. Ya, bahwasanya ini masuk surga, ini masuk neraka, Allah sudah tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengin ya untuk menegakkan hujah kepada para hambanya. Ya. Wallahu a'lam. Ini bukannya sudah ya? Saya pernah ditanya tentang turunnya Allah ke langit dunia. Apakah Allah itu turun dengan zatnya atau hanya rahmatnya? Karena dia mengatakan bila zatnya yang turun berarti Allah selamanya berada di langit dunia. Karena waktu bumi ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Sudah ya pernah? Kayaknya. Ya, sudah. Yang intinya bahwasanya Allah Subhanahu imani apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ya menolaknya dengan akal-akalan seperti ini. Kewajiban bagi kita di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hal-hal yang di luar akal kita adalah apa? Tunduk dan patuh. Ya, jangan menolak berita dari Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan akal kita. Akal kita enggak nyambung. Ya. Campakkan akal kita kalau sudah berhadapan dengan firman Allah dan sabda Nabi. Adapun apabila dia menyetujuinya, lah ini yang. Ya, kalau dia awalnya niatnya adalah karena Allah, kemudian ada bisikan setan, tapi dia setuju. Oh iya ya. Misalkan ada orang sholat, kemudian setan membisikkan, wah masya Allah, ya memang ahli ibadah kamu. Di saat teman-temanmu tidur, kamu bangun sendiri. Terus kita setuju, memang iya kok. Nah ini membatalkan kalau kita menyetujui was-was setan tersebut. Adapun kalau dia jihad melawannya, berusaha untuk mengusirnya, maka ini tidak termasuk riya. Ustaz tolong jelaskan penyimpangan-penyimpangan sebagian ustaz dalam masalah takdir. Sebagian ustaz, sebagian kelompok ini ya. Tadi sudah kita sampaikan yang tersesat dalam masalah takdir diantaranya adalah paham apa? Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu apa? Manusia itu enggak punya kehendak. Manusia itu seperti wayang. Ya. Baik. Demikian juga yang tersesat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini paham yang tersesat. Adapun ustaz, nah ini jangan nanti menyalahi kode etik. Nah, ini menyebut nama-nama ustadz yang menyimpang. Nah, pokoknya antum ilmui, ya bentengi diri antum dengan ilmu. Nanti antum akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan sibukkan diri kita dan dunia ini seperti film, ya. Mensifati Allah SWT, ya itu harus ada dalilnya. Nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Ya. Nah,